خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ الضَّلَالَةِ وَالنَّارِ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ جَمَعَ جُمْعَةً رَحِمَكُمُ اللَّهُ Ulama menjelaskan dan menyebutkan bahwa aurat ada dua jenisnya. Yang pertama adalah aurat hissiyah. Aurat yang bisa dilihat, bisa dipandang, ditangkap oleh panca indera. Seperti kubul, dubur, dan lainnya yang dijelaskan dalam pembahasan fikih. Yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian jenis aurat yang kedua adalah aurat ma'nawiyah. Yaitu jeleknya akhlak. Jeleknya adab. Kekurangan, aib, dan cacat yang ada pada diri seorang hamba. Kita ketahui bersama bahwasanya manusia sifat asalnya adalah penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib dan cacat padanya. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an, "Innahu kana dzaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu banyak melakukan kezaliman. Banyak melakukan kejahilan. Jika seorang hamba melakukan kesalahan dengan sengaja, dia telah tahu bahwa perkara tersebut tidak boleh, haram, namun dia langgar, maka orang tersebut dikatakan zalim. Jika seorang hamba melakukan kekeliruan karena tidak tahu ilmunya, karena tidak mengetahui duduk permasalahannya, namun dia lakukan, maka orang tersebut dikatakan jahil. Manusia banyak melakukan kezaliman, banyak melakukan kejahilan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, menjelaskan kepada kita semua. Kata beliau yang maknanya, jika asal tabiat dari manusia adalah penuh dengan kekurangan, sering terjatuh ke dalam kedzaliman, sering terjatuh dalam kejahilan, banyak aib dan cacat yang ada pada seorang manusia, maka wajib bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya untuk menutupinya, tidak menyebarluaskannya kecuali dalam keadaan darurat yang memang sangat dibutuhkan dan ada maslahat dengan disampaikan kepada umat manusia. Kemudian kata beliau melanjutkan, kalau seandainya engkau melihat seseorang melakukan kedustaan, melakukan kebohongan dalam praktek jual beli misalkan, maka jangan engkau tergesa-gesa kemudian menyebarluaskan aib dan cacat saudaramu tersebut. Akan tapi kamu nasihati dia, kamu tutupi aibnya, kamu sembunyikan cacatnya. Setelah engkau nasihati, jika dia menerima nasihatmu, dia meninggalkan perbuatan jelek tersebut, maka itu yang kita harapkan bersama. Namun kalau seandainya dia terus-menerus melakukan kejelekan tersebut, padahal telah ada upaya untuk menasihatinya, maka wajib bagimu untuk memberitahukan kepada umat manusia agar manusia tidak tertipu, terkecoh dengan orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga kita sebagai seorang muslim yang pertama kali kita tempuh terhadap saudara muslim lainnya adalah menutupi kejelekannya, menyembunyikan auratnya, kecuali setelah ada upaya nasihat, kemudian banyak manusia yang tertipu dengannya, baru kita ambil langkah berikutnya, memberitahukan umat manusia akan kejelekan dan cacat orang tersebut, agar mereka tidak tertipu dengan orang yang telah kita nasihati tadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jama'ah jumu'ah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imamul Muslim dari seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Rasulullah, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lainnya di dunia, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya kelak di akhirat pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menutupi aib orang lain ada dua jenisnya. Yang pertama yang sifatnya terpuji, dan yang kedua yang sifatnya tercela. Menutupi aib orang lain yang sifatnya terpuji, yakni apabila orang lain tadi dikenal sebagai orang yang baik, dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, jarang sekali terjatuh dalam kekeliruan, jarang dan minim sekali melakukan kezaliman, jarang dan minim sekali terjatuh dalam kejahilan, maka terkait dengan orang ini, kita tutupi aibnya, kita sembunyikan cacatnya, kita nasihati dia, kita jelaskan bahwa apa yang dia lakukan itu keliru. Kalau dia menerima, maka itu yang kita harapkan bersama. Kemudian jenis yang kedua adalah menutupi aib dan cacat orang lain yang sifatnya tercela. Yaitu apabila orang lain tadi dikenal sebagai orang yang sering melakukan kezaliman, sering menzalimi pihak-pihak lainnya, dikenal sebagai orang yang jelek di tengah-tengah manusia, di tengah masyarakat, Maka terkait dengan orang ini tadi, sikap kita adalah di samping setelah menjelaskan adanya upaya nasihat seperti tadi, kewajiban kita menyampaikan kepada pihak berwajib agar pihak berwajib ini tadi menahan dari tingkah laku ataukah perbuatan dan kejelekan orang tersebut, dan agar manusia mendapat dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang diperlakukan kepada orang tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait menyebarkan dari aib dan cacat orang lain di hadapan manusia ke khayal arami, ini mengikuti maslahat dan madharatnya. Ketika memang ada maslahat, maka kita lakukan upaya tersebut. Namun kalau seandainya tidak ada maslahat, maka kita tidak boleh membeberkan aib orang lain kepada manusia. Kemudian kalau seandainya kita ragu, kira-kira ada maslahatnya ataukah tidak, maka kembali ke hukum asal. Ketika kita ragu, kita ambil yang yakin, hukum asal, yakni menutupi aib seorang muslim, tidak menyebarluaskannya, menyembunyikan cacat dan aib seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa aqimish shalah.